terasa penuh mesra. Padanya rinduku terobat sudah, walau hanya bersanding saja. Tetapi kini ku sendiri, pasti tak lama dia kembali. Dia kembali.